kakili kambo balobi na gana poto na lemba kinzoto na yoki koko kinde kofanda te upona jali mopaya na katia beyo na ndimi bolinga yoto pesa ni nani akosomba yango bongo ngai na kende na simadi Luka mobali obota mwana roti ya kombo Souvenir ya bolingo Yayi Kakili kambo balobi na gana pantan Na lemba kinzoto Na yoki Toko kinde kofanda te opona jali mopaya Na katia beya Na ndimi Bolingo yoto pesa ni dani akosomba yango Bongo nga ina kende Na simadi Luka mobali obota mwana oti ya kombo Souvenir ya bolingo Bako kata kalibala boyete Bako tunakandani ya boy moninga Bobo sambisao Bato mibale balingani balingani Boko minda koka mbola bango na motio Bo ajali mopayao Bako kata kalibala boyete Bope sanga emikolo Bako bwaka kamotema boyete Bolu kela nga inganga Eloko na lingi bato nyoso ba moningai Boko minde kope kisa Iyao Bako kata kalibala boyete Bako tunakanani ya boy yango Bobo sambisao Bato mibale balingani balingani Boko minde koka bola bango na motio Bo ajali mopayao Bako kata kalibala boyete Bope sanga emikolo Bako bwaka kamotema boyete Bolu kela nga inganga Eloko na lingi bato nyoso ba moningai Boko minde kope kisao Bako kata kalibala boyete Bako tunakandani ya boy moninga Bobo sambisao Bato mibale balingani balingani Boko minde koka bola bango na motio Bo ajali mopayao Pesanga emikolo Bako bwaka kamotema boyete Bolukela nga inganga Eloko na lingi bato nyoso ba moningai Boko minde kope kisa Mawa Bako kata kalibala boyete Bako tunakanani ya boy moninga Bobo sambisa Bato mibale balingani balingani Boko minde koka bola bango na motio Bo ajali mopayao